Kita goyang kembali bersama Aini Musical Rental, juga ada Ragil Production Shooting. Untuk Anda semuanya, kita nikmati artis topnya Jember Jawa Timur bakal menyapa Anda, dan kita goyang kembali bareng kehadiran dari Nike Ira Ade. Ada Aini dan juga ada Kabra Lighting. Spesial untuk Mas Andi dan juga Mbak Laila ya.